Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad bismillahirrahmanirrahim rahimahullahu taala karena adalah miras ajid warisan untuk kakek. Al murad bil jiddi huna, yang maksud dengan kakek di sini adalah man lam yakun bainahu wa bainal mayyit untha ka abil um. Yaitu yang tidak ada antara dia dengan si mayyit perantaraan wanita. Dia dengan si mayyit itu perantaranya bukan wanita. Yang menghubungkan dia dengan si mayit itu bukan wanita. Ka'abil seperti ayahnya ibu. Dia bukan kakek dia maksud. Nah, kemarin siapa? Zaid. Zaid ayahnya Ahmad. Begitu ya. Ibunya Fatimah, ya. Kalau kakeknya Zaid dari ayah, yakni Ahmad, punya ayah misalnya. Ayahnya Ahmad, belum ada namanya kan? Belum kan? Muhammad misalnya. Zaid meninggal, iya, dalam keadaan kakeknya masih ada. Ayahnya duluan meninggal. Jadi Zaid meninggal, Muhammad jadi kakeknya dari ayah masih ada. Tapi ayahnya sudah meninggal, maka si kakek dapat, kakek dapat. Tapi kalau Zaid tadi punya ibu Fatimah. Fatimah punya ayah. Berarti apa? Kakek Zaid dari ibu. Kalau ini tidak dapat. Kenapa? Karena misalnya bapaknya Fatimah itu Humaid. Humaid. Humaid bapaknya Fatimah. Ketika Zaid meninggal, enggak dapat. Kenapa? Karena hubungan antara Humaid dengan Zaid itu adalah wanita, iya, antara ibu itu. Itu menjadikan dia bukan usul yang dapat waris sebagai fard tasib. Nah, ini masuknya ke dalil arham. Qala wala yarithu jiddun ma'a wujudi al-ab. Kakek itu tidak menjadi ahli waris, tidak dapat warisan kalau masih ada ayah. Tadi misalnya Zaid tufiya meninggal dunia, ya, dalam keadaan ayahnya Ahmad masih hidup. Ayahnya Ahmad, Muhammad masih hidup. Apakah Muhammad dapat? Kita katakan tidak. Ya, karena Muhammad terhalang oleh siapa? Ahmad. Ya, bapaknya Zaid, Ahmad masih hidup, maka kakeknya tidak dapat, terhalang maju. Juga Allah Taala, wala ma'a wujudi jiddin aqrab minhu. Juga tidak dapat seorang kakek warisan kalau kakek si mayit yang terdekat itu masih hidup, masih ada. Seperti ka abi abil ab ma wujudi abil ab. Tadi misalnya Zaid punya ayah Ahmad. Ahmad punya ayah Muhammad. Ya, Muhammad punya ayah Hamid. Zaid punya ayah Ahmad. Ahmad punya ayah Muhammad. Muhammad punya ayah Hamid. Zaid tufiya. Apakah Muhammad bisa dapat kakeknya? Jawabannya, Hud. Bisa kalau Ahmad sudah meninggal. Gitu kan? Kalau Ahmad, si bapak masih hidup, maka siapa? Muhammad bisa dapat. Terharam. Kalau Ahmad sudah meninggal, maka Muhammad si kakek bisa dapat. Kalau seandainya ayahnya si Ahmad sudah meninggal, ayahnya Ahmad Muhammad sudah meninggal, tapi masya Allah buyutnya minal mu'ammarin, termasuk yang diberi umur panjang, Hamid. Ketika Zaid meninggal, justru buyutnya masih hidup. Ya, ini apa hubungannya? Kakek juga. Iya, kakek. Bisa dapat? Cih? Iya, karena bapaknya sudah tiada. Kakeknya dari bapak sudah tiada. Tinggal buyut, masih hidup. Ya, dapat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Tapi kalau kakeknya yang terdekat masih ada, Zaid meninggal. Ahmad si ayah sudah meninggal. Muhammad kakeknya masih hidup. Bapaknya Muhammad, Hamid, masih hidup. Apa Hamid bisa dapat? Yes? Kita kata enggak. Kenapa? Ini. Karena wujud jid akrab. Karena kakek yang terdekat masih ada. Sebagaimana si kakek terhalang oleh ayah, demikian juga kakek yang jauh terhalang oleh yang terdekat. Begitu. Saling menghalangi. Ya. Sebagaimana kakek terhalang oleh ayah, kakek yang jauh terhalang oleh yang lebih dekat lagi. Begitu. Saling menghalangi. Nah. Rahimahullahu ta'ala. Wa miras al-jid bil fard faqat. Ya, warisan kakek itu bisa dengan fard saja, bahwa sudus seperenam. Wa bi ta'sibi faqat, atau sebagai ta'sib, mengambil sisa saja. Wabil fardi wa ta'asibi ma'an. Dan bisa juga dengan fard seperenam plus ta'asib, mengambil sisa. Ya, seperti ayah. Namullah alami sholat. Nanti mungkin besok kita biar sekalian merajaah dengan dari awal, dari istri, suami, ibu, ayah, nenek, kakek. Besok kita merajaah. Allah alami sholat. Jazakumullah.